sudah tak ingat siapa dirimu. Pedih mata hatiku, menangisku melihat kau yang dulu manis jadi berubah. Mungkin karena tiada lagi pada cinta kini lupa dermaga, lupa akan diriku, lupa akan semua, dan kau kini membagi cinta yang siapa yang jaga? Dulu sakit siapa yang rawat? Dulu hidup tak punya siapa di sampingmu. Sungguh hati aku tak rela bila nanti harus thank you.